Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fil din, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama mengkaji agama Islam, mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan mempelajari apa yang Rasul alaihi salatu wassalam sabdakan. Dalam pembahasan akidah tauhid yang lalu, kita telah membahas tentang pengharaman dari syariat ini untuk seseorang melakukan penyembelihan, walaupun itu penyembelihan untuk Allah, di tempat yang biasa dilaksanakan di sana penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalil untuk permasalahan ini adalah surat At-Taubah yang ke-108, dan juga dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari Muslim, dari sahabat Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan ada salah seorang sahabat yang bernazar untuk menyembelih unta di tempat yang namanya adalah Nuwana. Salah satu tempat bernama Nuwana. Bernazar untuk menyembelih unta di sana. Maka perkara tersebut ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, apakah nazarnya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Maka Rasul alaihi salatu wasalam sebagai pembimbing umat yang hakim, yang penuh hikmah, beliau tidak langsung menjawab begitu saja. Beliau merinci terlebih dahulu tentang tujuan kenapa orang ini mau menyembelih untanya, mengkhususkan di tempat yang bernama Nuwana. Maka Rasulullah SAW beliau merinci, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah di Nuwana ini ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang masih diibadahi di sana? Maka orang tadi yang bernazar mengatakan, tidak wahai Rasulullah, tidak ada berhala di sana. Kemudian Rasulullah SAW meminta perincian yang kedua, fahal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah pada Nuwana, yakni di tempat yang namanya Nuwana tadi, ada perayaan yang terus berlanjut setiap tahunnya, setiap tahun berulang, sebagai perayaan-perayaan kaum musyrikin atau tidak? Maka orang tadi menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Maka apabila perinciannya adalah seperti itu, di tempat tersebut tidak ada berhala yang diibadahi dan bukan tempat perayaan musyrikin setiap tahunnya, maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, "Aufi bi nadrik. Laksanakanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah." Dan tidak ada menepati nazar apabila nazar tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sangat jelas tuntunan dari An-Nabi alaihi salatu wasallam bagi seorang yang bernazar untuk menyembelih di salah satu tempat yang ia khususkan. Apabila tempat tersebut tidak dilaksanakan di sana penyembelihan untuk selain Allah, tidak ada berhala-berhala yang biasa dikeramatkan, disembah, tidak ada pohon-pohon yang diagungkan, tidak ada bebatuan atau patung-patung yang diagungkan, begitu pula itu bukan tempat perayaan tahunan kaum muslimin atau kaum musyrikin, seperti contohnya adalah kuburan yang dikatakan sebagai kuburan wali. Di situ biasa dilaksanakan setiap tahunnya haul. Ya, ada haulan di setiap tahunnya. Itu namanya perayaan. Itu Idun min Ayat. Itu namanya tempat perayaan dari tempat-tempat perayaan. Nah, apabila seseorang bernadar untuk menyembelih di tempat yang biasa dilaksanakan di sana hari raya atau acara tahunan yang terus berlanjut oleh kaum musyrikin, maka tidak boleh seorang untuk menyembelih di sana. Walaupun niatnya adalah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan hal tersebut dapat membawanya kepada kesyirikan, dapat membawanya barakallahu fikum semakin tenggelam ke dalam kesyirikan, atau memberikan kesan kepada masyarakat bahwasanya si fulan menyembelih di sini untuk mengagungkan apa yang biasa masyarakat agungkan. Nah, terlebih apabila kita merupakan salah satu tokoh masyarakat, maka benar-benar dijauhi perkara yang seperti ini. Kemudian barakallahu fikum, bab selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala adalah babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan yaitu bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesyirikan tatkala seorang bernadar kepada atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nadar sendiri barakallahu fikum, di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan sedikit dari definisinya, yaitu ilzamul mukallaf nafsahu lillahi syai'an ghairu wajib. Seorang mukallaf muslim balig akil, kalau itu muslim balig akil, seorang muslim yang balig dan dia juga berakal sehat, tatkala seorang mukallaf mengharuskan dirinya melakukan sesuatu yang tidak harus sebelumnya. Contohnya, seorang bernadar untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Sebenarnya barakallahu fikum, sebelum ada akad nadar, puasa Senin Kamis itu merupakan perkara yang sunnah baginya. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mengapa. Akan tetapi tatkala seseorang sudah bernadar, ya, melafadzkan akad nadarnya, saya bernadar akan puasa di hari Senin dan Kamis besok, maka dengan akad nadar tersebut barakallahu fikum wajib bagi seseorang untuk melaksanakannya. Itu definisi daripada nadar. Seorang mukallaf mengharuskan untuk dirinya perkara yang sebelumnya tidak harus baginya. Mewajibkan untuk dirinya perkara yang sebelumnya tidak wajib untuk dia laksanakan. Dan hukum nadar itu sendiri, kemarin juga sudah kita singgung sedikit. Sebagian para ulama mengatakan boleh, sebagian para ulama mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan haram. Akan tapi wallahu a'lam bishawab, dalil-dalil yang cukup kuat tentang permasalahan ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan kemakruhannya nadar. Akan tapi tidak sampai derajat haram, walaupun lebih baik untuk dihindari. Di mana Rasul alaihi salatu wasalam beliau mengatakan bahwasanya nadar itu la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan apapun. Yang namanya nadar itu tidak bisa merubah takdir dan tidak membawa kebaikan. Biasanya nadar ini terucap dari orang yang sudah putus asa. Contohnya, seorang yang sudah sakit keras, sakit parah, dokter sudah angkat tangan semuanya, maka dia bernadar. Di kala itu, ini seringnya ya, faktanya mengatakan seperti itu, seringnya seperti itu. Orang yang sudah putus asa, biasanya dia bernadar. Semua dokter sudah angkat tangan semua, kemudian dia mengakadkan untuk dirinya akad nadar. Ya Allah, seandainya engkau sembuhkan saya akan memberikan makan kepada anak yatim selama 3 bulan, contohnya. Saya akan memberikan makan kepada anak yatim selama 1 tahun. Sebenarnya tidak perlu seperti ini. Karena yang namanya nazar, akad nazar yang ia ucapkan tidak mendatangkan kebaikan sedikitpun. Maknanya semua perkara berjalan sesuai dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah kehendaki dia akan sembuh, dia akan sembuh walaupun dia tidak bernazar. Apabila Allah mentakdirkan dia tidak akan sembuh, dia tidak akan sembuh walaupun dia bernazar. Nah, ini itu makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti bi khair. Yang namanya nazar itu tidak membawa kebaikan sama sekali. Bahkan dalam lanjutan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Yang namanya nazar ini terkeluar dari mulutnya orang yang pelit. Ya, terucap oleh orang yang pelit. Apa maksudnya barakallahu fikum? Dia ingin untuk memberikan makan anak yatim 3 bulan atau 1 tahun tadi sesuai contoh yang saya contohkan, mau melakukan amalan tersebut apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Apabila Allah tidak menyembuhkannya, dia tidak melakukan. Nah, ini kan bakhil. Dia sedang menjalani ujian nasional contohnya, ujian akhir nasional. Dia bernazar, ya Allah, seandainya saya lulus di ujian kali ini, saya akan berpuasa Senin Kamis selama 2 bulan. Tatkala Allah takdirkan lulus, wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa Senin Kamis selama 2 bulan. Dan apabila tidak lulus, dia tidak akan melaksanakannya. Ya kan? Dia mempersyaratkan untuk melakukan amalan dengan sebuah syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Yang namanya nazar itu biasanya terkeluar dari seorang yang pelit. Pelit untuk beribadah, tidak mau melakukan ibadah kecuali Allah memberikan kecuali dia mempersyaratkan syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nazar itu sudah terakadkan, kalau tadi hukumnya hukum seorang mengakadkan untuk dirinya akad nazar, dan apabila dia sudah, istilahnya kalau orang Jawa kadung, sudah terlanjur mengakadkan untuk dirinya akad nazar, maka wajib bagi dia untuk melaksanakannya, dan itu merupakan salah satu ibadah. Menunaikan nazar merupakan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala puji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufuna bin nadar dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, di mana dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang baik, di mana Allah mengatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, mereka minum dari gelas yang terbuat dari kaca yang sangat bening di jannah nanti. Dan disebutkan di antara sifat-sifatnya orang al-abrar, disebutkan di antara sifat-sifatnya orang baik adalah yufuna bin nadhar, mereka menunaikan nadhar-nadhar mereka apabila mereka sudah terlanjur untuk mengucapkan nadhar, mengakadkan nadhar, mereka menunaikan nadhar mereka, dan itu merupakan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala. Dan nadhar itu sendiri dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk faqih dari zaman ini. Beliau menjelaskan macam-macam nazar. Kurang lebih di sana ada 6 macam. Nazar yang pertama adalah ma yajibul wafa'u bihi, yang wajib untuk ditunaikan. Nazar yang wajib untuk ditunaikan. Apa itu nazar yang wajib untuk ditunaikan? Nazar yang wajib untuk ditunaikan adalah nadru ta'ah, nazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Man nadzara an yuti'allaha falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah ia melaksanakan nazarnya dan mentaati Allah. Seorang yang bernazar untuk sholat malam, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat malam, karena sholat malam merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bernazar untuk bersedekah dengan nominal tertentu, maka dia wajib untuk menunaikan sedekahnya, karena sedekah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nadhru ta'ah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, jenis nazar yang kedua adalah ma yahrumul wafa'u bihi, yang diharamkan untuk ditunaikan. Ada nazar yang tidak boleh untuk ditunaikan, yaitu nadhrul maksiyah, nazar maksiat. Dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Man nadzara an ya'siya Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka hendaklah ia tidak memaksiatinya. Maknanya dia tidak menunaikan nazarnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Fa innahu la wafa li nadrin fi maksiatillah." Tidak ada yang namanya, atau tidak diperbolehkan yang namanya menunaikan nazar di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, seorang yang tatkala ia sakit bernazar apabila ia sembuh ia akan melakukan perjalanan ke masjid fulan. Apakah tidak boleh melaksanakan perjalanan ke masjid tertentu? Rasulullah SAW mengatakan, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak diperbolehkan untuk seorang menyengaja safar ke masjid. Ya. Menyengaja meniatkan untuk melaksanakan safar ke salah satu masjid kecuali dari tiga masjid. Ya. Dari tiga masjid yang diperbolehkan untuk dijadikan tujuan utama seorang safar. Masjidul Haram, Masjidul Haram di Mekkah, Masjidul Nabawi, Masjid yang Rasulullah SAW di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya tiga masjid ini saja yang diperbolehkan untuk dijadikan tujuan safar utama seseorang tatkala ya safar menyengaja. Kalau ke masjid-masjid yang lain, dia menyengaja, kalau saya sembuh saya bernazar ingin menyengaja safar ke salah satu masjid yang ada di contohnya Bangladesh, atau yang ada di Afghanistan, atau yang ada di Sudan, atau yang ada di Yaman, menyengaja untuk safar ke masjid tersebut dengan niat ingin safar ke masjid tersebut, haram. Ini tidak diperbolehkan berdasarkan dengan hadis yang sudah kita sampaikan, hadis dari Nabi alaihi wasallatu wasalam, tidak diperbolehkan seorang untuk menyengaja safar ke masjid kecuali ke tiga masjid. Maka safar, menyengaja safar, berniat untuk safar ke selain tiga masjid yang disebutkan tadi merupakan kemaksiatan. Tatkala seseorang bernazar untuk contohnya safar ke salah satu masjid di Sudan, atau ke salah satu masjid di Bangladesh, atau ke salah satu masjid di Yaman, maka tidak boleh bagi dia untuk melaksanakannya, karena itu adalah nazar maksiat. Lalu sebagian para ulama menyatakan, apabila nazar maksiat tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah, akan tetapi nazarnya itu diperuntukkan untuk Allah, maka di sana diwajibkan yang namanya kafarah. Seorang tidak mewujudkan nazarnya, akan tapi dia membayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Kafarahnya adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin atau memberikan pakaian yang layak kepada mereka. Ini. Ya. Nazarnya tidak ditunaikan, Akan tetapi barakallahu fikum, dia membayar kafaratul yamin, yaitu dengan memberikan makan dengan makanan yang kenyang kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian yang layak kepada mereka. Dan apabila dia tidak mampu untuk melakukan pilihan yang pertama tadi, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu nazar maksiat. Kemudian yang ketiga, jenis nazar yang ketiga adalah ma yajri majral yamin wa huwa nadrul mubah. Nazar yang sifatnya adalah nazar dalam perkara yang mubah. Kalau tadi yang pertama nazar dalam rangka taat, yang kedua nazar dalam rangka maksiat, kemudian yang ketiga, ini jenis yang ketiga adalah nazar untuk melakukan perkara yang mubah. Nazar untuk melakukan perkara yang mubah. Seperti seorang ia bernazar, saya bernazar apabila saya sembuh, saya akan memakai pakaian berwarna putih selama 1 hari penuh. Memakai pakaian putih, ini perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Atau ingin memakai pakaian ini selama 1 hari, memakai pakaian tersebut, perkara yang mubah. Maka apakah seseorang wajib untuk menunaikannya atau tidak? Yukhayyar baina fi'lihi wa kafaratil yamin. Boleh bagi dia untuk memilih, boleh untuk melaksanakan atau boleh untuk membayar kafarah. Boleh untuk melaksanakan atau membayar kafarah. Yani tadi yang sudah kita sebutkan kafarahnya adalah mengenyangkan 10 orang miskin, atau apabila dia tidak mampu, ia berpuasa 3 hari berturut-turut. Kemudian barakallahu fikum, yang keempat, jenis yang keempat adalah nadrul lijaj. Nadar lijaj wal ghadab, dan nadar ghadab, nadar yang disebabkan karena marah, atau hakikatnya sebenarnya bukan marah. Contohnya dicontohkan oleh beliau di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala ada 2 orang yang sedang berbincang-bincang dan sedang membahas suatu perkara dan saling eyel-eyelan. Oh, bahasa Indonesia kalau eyel-eyelan ini. Hah? Otot-ototan ya. Otot-ototan. Kalau Jawanya ngeyel-ngeyelan. Si A dan si B sedang ngobrol tentang salah satu peristiwa yang terjadi di suatu kota. Si A mengatakan, di kota tersebut ada kejadian tabrakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Si B menyangkal, tidak, tabrakan itu tidak terjadi di kota itu, tapi terjadi di kota yang lain. Kamu salah ngambil berita, sumber narasumbermu salah menyampaikan berita kepadamu. Sedang ngeyel-ngeyelan. Karena saking kerasnya, terlalu kerasnya ini otot-ototan, ngeyel-ngeyelan, yang satu mengatakan di sini, yang satu mengatakan di sini, si A dia langsung bernada. Seandainya benar terjadi di tempat dari yang dikabarkan narasumber saya, contohnya di kota A, jika benar-benar tabrakan tersebut terjadi di kota A, maka saya akan berpuasa selama 1 tahun. Ya. Si A tadi barakallahu fikum berpendapat bahwasanya kejadian tadi terjadi di kota B. Kemudian dia sampai mengatakan, apabila kejadian terjadi di kota A bukan di kota B sebagaimana saya yakini, maka saya akan berpuasa 1 tahun. Ini namanya nadrul khodob, nadar yang disebabkan karena rasa marah. Jadi otot-ototan, eyel-eyelan. Maka tatkala benar terjadi di kota A bukan di kota B yang dia yakini, ternyata terjadi di kota A, maka apakah dia wajib untuk berpuasa 1 tahun atau dia membayar kafarah? Nah, ini permasalahannya. Itu jenis yang keempat. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Fannadhiru mukhayyarun baina an yasuma sanan wa baina an yukaffira kafarat yamin." Orang yang bernazar dengan jenis nazar yang seperti ini, dia boleh memilih. Dia boleh memilih. Boleh berpuasa selama 1 tahun apabila dia mampu, dan boleh untuk membayar kafaratul yamin. Seperti itu. Itu nazar yang disebabkan karena ngeyel-ngeyelan atau otot-ototan. Nah, seperti itu. Kemudian jenis nazar yang kelima adalah nazar makruh. Nazar makruh. Nazar untuk melakukan perkara yang makruh. Apa contohnya nazar untuk perkara yang makruh? Contohnya, ini sebagai contoh saja ya, walaupun mungkin jarang terjadi, sebagai bentuk faedah saja. Tatkala seseorang bernazar, apabila saya berhasil seperti ini, saya bernazar akan begadang ba'da isya, akan tapi bukan begadang maksiat, semata-mata begadang, bukan begadang maksiat, hanya sekedar ngobrol dengan kawan-kawan, dan obrolannya tidak ada unsur kemaksiatan. Nah, bangun setelah isya, apabila bukan dalam perkara yang benar-benar dibutuhkan atau yang ada masalah di sana, makruh. Rasulullah SAW, beliau tidak tidur sebelum isya, dan beliau apabila sudah tidak ada kepentingan lagi, beliau langsung tidur di waktu ba'da isya. Sebagian para ulama mengatakan, apabila seorang menyengaja begadang ba'da isya tanpa ada kebutuhan sama sekali, yakni tanpa ada hajah, baik hajat ta'an atau yang lainnya, maka ini makruh. Nah, tatkala seorang bernazar dengan nazar yang seperti ini, maka dimakruhkan untuk menunaikannya. Dan lebih afdal bagi dia untuk membayar kafaratu al-yamin. Lebih afdal bagi dia untuk membayar kafaratu al-yamin. Kemudian yang keenam, jenis yang keenam adalah an-nadrul mutlak, nazar mutlak, nazar yang sifatnya mutlak. Apa yang nazar mutlak? Seseorang mengakadkan untuk dirinya nazar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menentukan apa yang akan ia laksanakan. Tanpa menentukan apa yang ia laksanakan. Contohnya, seorang yang sakit, dia mengatakan, apabila saya sembuh, lillahi alaiya nazar, maka saya punya nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Berhenti akad nazarnya sampai itu saja. Apabila saya seperti ini, maka saya bernazar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nazar dari saya. Bas, itu saja. Cukup. Tanpa ada penentuan dia akan melakukan apa. Ini namanya nazar mutlak. Nazar mutlak barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, kafaratun nadri idza lam yusami kafaratu yamin. Kafarahnya nazar apabila dia tidak menentukan apa yang ia laksanakan, apa yang akan ia laksanakan, maka dia membayar kafarah al-yamin. Maka dia membayar kafarah. Dan kafarah tadi memberikan makan, mengenyangkan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka dengan pakaian yang layak, atau pilihan yang kedua adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Itu 6 jenis nazar yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Adapun yang ada pada bab kita barakallahu fikum, yaitu termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Kalau tadi 6 jenis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin adalah nazar yang diniatkan untuk Allah. Nazar yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar biasanya orang bernazar dan yang ditujukan nazar kepadanya ini adalah yang diagungkan. Maka tatkala seorang bernazar untuk Allah, maknanya dia mengagungkan Allah. Tatkala dia bernazar untuk berhala fulani, maka dia pada hakikatnya mengagungkan berhala fulani. Maka tatkala seseorang bernazar untuk berhala atau untuk pohon atau untuk jin, apabila saya sembuh, saya bernazar untuk menyembelih sembelihan kambing dan kepalanya saya persembahkan untuk pohon itu, untuk penghuni pohon itu. Ini namanya nadar syirik. Adapun nadar syirik tidak boleh untuk ditunaikan dan tidak ada kafaratu yamin. Tidak ada kafarah yamin. Tidak ada kafarahnya. Yang ada kafarahnya hanya nazar yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar yang ditujukan untuk selain Allah yaitu nazar syirik, maka tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan juga tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya karena itu adalah nazar yang batil. Itu adalah nazar yang batil. Dalil tentang pengharaman bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang ke-270. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Segala apa yang kalian infakkan dari nafkah dan apa yang kalian nadarkan daripada nadar, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sisi pendalilan, ayat ini digunakan sebagai larangan seseorang bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan pernyataan itu merupakan sebuah kesyirikan yang diharamkan yang dapat menggugurkan amal seseorang. Adalah ayat tersebut menunjukkan bahwasanya infak dan nadar Allah Subhanahu wa taala sejajarkan. Allah Subhanahu wa taala menganggap keduanya merupakan ibadah. Ya. Berinfak dan menunaikan nadar merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada al-ashlul awal. Prinsip yang pertama dalam kalimat tauhid, barakallahu fikum, segala ibadah harus hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan dipersembahkan kepada makhluk-makhluknya. Begitu pula salat, puasa, dan masuk pada jenis ibadah adalah infak dan nadar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi. Infak hanya diniatkan untuk Allah, dan yang namanya nadar juga diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, diharamkan untuk ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam akhir ayat yang Allah mengatakan, fa innallaha ya'lam, segala yang kalian infakkan baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, baik yang nominalnya besar atau yang nominalnya kecil, bahkan hanya 200-500 rupiah, fa'inallahu ya'lam, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan maksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'inallahu ya'lam, Allah mengetahuinya, adalah innallaha yujazihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran atas nafkah dan nazar yang kalian infakkan atau yang kalian nadarkan. Segala infak yang kalian keluarkan, kecil maupun besar, terang-terangan di depan manusia, diketahui manusia, atau hanya diketahui diri kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya. Dan ketahuilah, infak yang paling afdal adalah infak yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi. Infak yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi. Dan di sana ada sedikit perincian, apabila atau akan lebih afdal apabila seorang memberikan infaknya dengan terang-terangan, apabila maksudnya adalah bukan riya dan ingin dilihat orang agar orang bisa menirunya, bukan ingin pujian, bukan yang lain. Kita berada nih di suatu tempat yang orang-orangnya ini tidak terbiasa infak sama sekali. Tidak terbiasa infak sama sekali. Kemudian kita contohnya datang ke suatu kampung tadi yang kampungnya masyarakatnya jarang infak. Kita berkhutbah, kita datang Jumat, kemudian kita berkhutbah tentang permasalahan infak. Kita sampaikan dalil-dalilnya, ayat dan hadis terkait dengan permasalahan infak kepada masyarakat. Dan setelah Jumatan, kita memberikan infak kepada salah satu orang fakir yang ada di hadapan kita. Walaupun itu di halayak ramai, kita berikan. Akan tetapi dengan syarat, niatnya bukan ingin dipuji, Akan tapi supaya masyarakat tersebut setelah mendengar materinya bisa melihat langsung prakteknya, supaya terkena di hati-hati mereka dan berkesan. Dan berkesan. Sehingga masyarakat akan memulai membiasakan diri-diri mereka dengan infak. Nah, ini lebih afdal. Dalam perkara ini di sebelah para ulama lebih afdal untuk seseorang memberikan infaknya secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi. Dan pada hukum asalnya memberikan infak secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdal. Terlebih apabila seorang yang sangat lemah hatinya, keimanannya, mengkhawatirkan apabila dia berinfak secara terang-terangan dilihat orang, khawatir di hatinya itu timbul riya, ingin dipuji, ingin diomongi orang, ya. Jadi bahan ngobrol si fulan infak di sana sekian juta. Si fulan infak di sana sekian juta. Nah, ini dia ada rasanya seperti itu. Ini barakallahu fikum, maka tatkala dia berinfak lebih afdal baginya untuk sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan kepada siapapun. Begitu pula barakallahu fikum nadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man faqtum min al-faqrin aw nadartum min nadri." Nadar yang kalian nadarkan, apabila kalian melaksanakannya dan itulah nadar ta'at, fa inna Allah ya'lam, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Mana ya barakallahu fikum, annallaha yujazi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Adapun dalil dari hadis adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita baca di awal tentang pembahasan pembagian macam-macam nazar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man nadzara an yuti Allah wa yutihu, wa man nadzara an yaksi Allah wa la yaksi." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah ia mentaati Allah, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya, dan jangan dia menunaikan nadarnya, termasuk nadar maksiat. Dan jauh lebih buruk dari nadar maksiat adalah nadar syirik, nadar yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pembagian atau definisi nadar secara syar'i dan pembagian-pembagian nadar serta pengharaman beserta dalil-dalilnya tentang permasalahan diharamkannya bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kesyirikan yang dapat menggugurkan amalan seseorang. Wallahu alam bishawab. Begini yang bisa saya sampaikan. Ini satu pertanyaan. Tadi kan isi yang pernah saya itu masalah orang-orang yang kulit itu yang tidak akan. Yang saya mau tanyakan itu masalah pengabdian kepada Allah. Umpama anak kita sakit, ini dia umpama kan. Kalau anak saya sembuh nanti saya akan sholat tahajud, itu tidak mengapa kan? Tidak mengapa. Itu nazar taat. Kedua, ini masalah berdoa. Apakah ini berdoa bisa merubah takdir seseorang? Karena itu takdir kita tidak tahu kan. Permasalahan takdir, segala apa yang akan terjadi di muka bumi ini sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhul Mahfudz jauh-jauh hari, beratus-ratus tahun lamanya sebelum Allah menciptakan manusia dan muka bumi ini seisinya. Anaknya barakallahu fikum, semua yang akan terjadi pada diri kita itu sesuai dengan takdir dan alur yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Dan tatkala kita berdoa, hal itu sebenarnya tidak merubah alur takdir. Dan tertulis di alur takdir tadi, kita berdoa tertulis di alur takdir, di Lauhul Mahfudz kita akan berdoa di waktu sekian, dan Allah akan memberikan kepada si fulan yang seperti ini apabila dia berdoa. Dan dia pasti berdoa. Apabila dia tidak berdoa, Allah akan menuliskan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seperti ini. Maknanya, semua yang terjadi di muka bumi ini tidak keluar dari alur takdir, dan doa itu merupakan bentuk usaha yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz bahwasanya kita akan berdoa dan berusaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menuliskan, apabila kita berdoa, Allah akan berikan seperti ini. Dan apabila kita tidak berdoa, Allah akan berikan seperti ini. Dan Allah paham, dan Allah tahu dengan dengan ilmu yang sempurna bahwasanya kita akan berdoa dan Allah akan berikan seperti ini. Nah, dan kita tetap dianjurkan berdoa. Kita tetap dianjurkan berdoa, walaupun apa yang terjadi di kehidupan kita tidak keluar dari alurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqala." Beramallah kalian. Karena masing-masing jiwa akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang mereka diciptakan untuk. Maksudnya apa barakallahu fikum? Tatkala seseorang menjadi penghuni surga, sudah Allah tuliskan menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Sehingga tatkala kita beramal dengan amalan-amalan taat, semoga ini menjadi perkara istiqomah, berkesinambungan, berkelanjutan terus sampai kita wafat, dan ini menjadi tanda-tanda kita merupakan termasuk daripada penghuni surga. Dan dikhawatirkan apabila seorang terus-menerus sedang dalam perbuatan maksiat, dikhawatirkan dia termasuk penghuni neraka, karena Rasul mengatakan setiap jiwa akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang menjadi tujuannya. Apabila tujuannya adalah neraka, dia termasuk penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk beramal dengan amalan ahli neraka di dunia ini. Sehingga doa termasuk amalan ahli jannah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga itu menjadi ciri-ciri Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam jannah dan menjadi penghuninya. Ya. Misalnya mengasar taat tadi itu, itu punya ancaman. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, ada ancaman. Terus kalau misalnya setelah musim bermasar gitu taat, kalau dia meninggal, apakah keluarga di belakang wajib untuk melaksanakan? Dalam perkara ini, orang yang tidak menunaikan nazar cukup sebagai ancaman tatkala ia menyelisihi perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Falyufun dzurahum," hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya al-bayyinah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan kemanapun dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia ke dalam jahannam. Ini tidak menunaikan nazar termasuk daripada menyelisihi jalannya Rasul, sehingga itu ancaman secara umum. Nah, adapun tatkala seorang wafat meninggalkan nazar, apabila dia memberitahukan kepada ahli warisnya, maka ahli warisnya menunaikan nazar sang ayah. Apabila tidak diberitahukan kepada ahli warisnya, dia wafat begitu saja tanpa memberitahukan nazar yang pernah ia akadkan, maka tidak dibebani bagi ahli waris untuk mencari tahu dan mengorek-ngorek apakah bapaknya ini benar atau tidak. Al-muhim perkaranya diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkaranya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya apabila ahli waris diberitahu, maka salah satu dari mereka melaksanakan nazarnya. Nah, karena nazar adalah hutang. Nazar adalah hutang. Wadainullahi ahaqqu an yuqdar. Dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Ya. Hutang pada manusia wajib dibayar, dan nazar ini merupakan hutang kepada Allah. Apabila si mayit punya hutang kepada manusia, kepada saudara-saudaranya, wajib untuk dibayar, maka begitu pula hutang dia kepada Allah juga dibayarkan oleh ahli warisnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti malam ada gerhana, insyaallah. dilaksanakan di sini salat gerhana. Gimana Pak Imam? Hanya memberitahu saja anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi gerhana dilaksanakan di sana salat. Salat. Salatnya dengan 2 rakaat, 4 rukuk dan 4 sujud. Kalau bacanya itu mungkin ada tertentu ya. Surat-suratnya bebas. Kalau Rasul salatnya salat panjang, kan tapi kita juga perhatian dengan makmum-makmum kita. Jadi seorang takbir dan tidak ada adzan iqamah, tidak ada adzan dan iqamah. Tatkala ingin dilaksanakan salat gerhana diucapkan oleh muadzin as-salatu jami'ah. Muadzin mengatakan as-salatu jami'ah. Kemudian imam mulai takbir dan diikuti oleh para makmum berdiri dengan berdiri yang panjang. Ya kalau tidak panjang tidak mengapa, labas. Tapi yang sunnah panjang. Kemudian rukuk, rukuknya juga dengan rukuk yang panjang. Ya rukuknya dengan rukuk yang panjang. Atau kalau berdirinya ringkas maka rukuknya ringkas, disesuaikan saja, hampir-hampir sama. Rukuknya rukuk yang panjang. Kemudian berdiri baca surat lagi. Berdiri baca surat lagi. Kemudian rukuk lagi. Rukuk. Kemudian itidal, baru kemudian sujud. Sujud 2 kali. Kemudian berdiri begitu seperti rakaat yang pertama. Mananya pada satu rakaat itu ada 2 rukuk. Ada 2 rukuk. Kemudian setelah selesai 2 rakaat tadi, imam berdiri menyampaikan khutbah kepada masyarakat, kepada para makmumin. Ya, dan apabila selesai khutbah dan sholat gerhana masih terlihat, maka disunahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil. Ya, walaupun kita tidak melaksanakan di masjid, kita laksanakan di rumah. Apabila di masjid tidak ada yang melaksanakan, lantas insyaallah itu sholat gerhana. Apabila tidak ada di masjid, cukup di rumah dengan sholat saja, dengan sholat saja tanpa khutbah. Nah. Kembali kepada takmir di sini, yang apabila dilaksanakan alhamdulillah, supaya masyarakat kenal dengan gerhana. Informasinya kita belum itu caranya. Jadi layak, layak. Kan dulu disuruh ke sana, disuruh ke sini antar, jangan nggak bisa api itu soalnya belum pernah kita senang. Iya, kan? Insyaallah nanti gerhana selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.